Mitra Bisnis, setelah daging sapi, sekarang terjadi krisis bawang, di mana harga bawang kini bisa mencapai Rp80.000 per kilo atau melonjak 5 kali lipat dari biasanya. Di China, harga bawang hanya Rp11.000 per kilonya. Kebutuhan bawang putih saat ini memang 95%-nya harus dipenuhi dari impor, namun buruknya pengelolaan stok bawang nasional oleh pemerintah dituding menjadi sebab langkanya bawang di pasar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Ahmad Ridwan Tento. Pak Ahmad, apa komentar Anda melihat krisis ini? Gini, sekarang kan juga ada, kalau untuk impor kan ada rekomendasi impor hortikultura ya, dari PH ya, itu dari Kemenpan, ya kan? Nah, kemudian juga ada dari perdagangan ada SPI ya, Surat Persetujuan Impor untuk hortikultura ini. Nah, ini kan kita juga lihat di Surabaya, bawang sudah datang, ya kan? Dokumen-dokumen belum lengkap. Atau juga ada yang mengajukan untuk impor, tapi belum selesai rekomendasi impor produk hortikulturanya dari Kemenpan. Jadi kita harus lihat akar permasalahannya di mana, gitu. Tuh harganya naik, kenapa? Stoknya nggak ada, kan? Gitu. Ya kalau stoknya nggak ada, permintaan tinggi, ya harganya jadi naik. Tentunya kan ini juga seharusnya, ya kan? Selain program impor yang tepat guna, ya kan, untuk barang-barang yang belum diproduksi dalam negeri, mungkin bisa juga di Kementerian Pertanian sudah merencanakan untuk impor bawang itu, bawang putih ya terutama ya, sudah terencana dengan baik gitu loh. Jangan sampai stoknya habis baru impor, ya kan? Atau kalau memungkinkan dengan beberapa lokasi yang mungkin kondisinya hampir sama alamnya mungkin dengan di China, ya kan? Ya, tempat mungkin yang dingin atau gimana ya, mungkin bisa sembada bawang putih. Ya, untuk itu kan Kementerian Pertanian lah yang lebih mengetahui itu. Yang kita diharapkan itu bukan terus mendadak karena kekurangan terus kita impor begitu saja, tidak dong. Harus itulah yang saya bilang. Harus ada perencanaan yang baik. Jangan nanti stok sudah kurang terus ramai-ramai mengajukan apa rencana untuk impor untuk memasukkan bawang putih. Sementara kan dokumennya juga kan harus ada melalui beberapa prosedur gitu kan. Nah, jadi dari awal dia harus terencana gitu. Jangan begitu stok habis baru rame-rame impor. Jadi segala sesuatu harus dengan perencanaan yang matang, ya kan? Perencanaan yang matang. Jangan sampai nanti sudah habis baru impor rame-rame. Atau misalnya diperkirakan stok barang ini habis bulan depan gitu. Ya beberapa bulan sebelumnya sudah mengajukan permohonan, ya kan? Untuk mendapatkan rekomendasi impor produk hortikultura. Dan di Kementerian Pertanian pun sudah harus punya rencana yang baik gitu kan. Dan juga importer juga harus memberikan informasi yang akurat gitu kepada pemerintah. Gitu. Ini stok saya tinggal sekian, rencana impor masih untuk bulan ini sekian gitu. Ini yang kita harapkan. Jadi nggak akan terulang lagi lah seperti ini. Ini harga tinggi itu karena apa? Permintaan lebih tinggi ya dari stok yang ada kan. Kalau stoknya mencukupi, kemudian permintaan juga sesuai dengan stok yang ada, saya rasa harganya juga turun. Makanya perencanaan yang kita harus pikirkan. Jangan sampai barangnya sudah habis, ya kan, permintaan tinggi, barang tidak ada. Ya sementara kita lihat kan di TV juga ada, saya lihat di TV, di koran, di mana. Tanjung Perak itu ratusan peti kemas bawang putih yang tertahan kan. Itu mungkin dokumennya belum siap atau bagaimana. Udah kejadian seperti ini, ya kan, baru rame-rame kita ribut itu. Coba kita ke depannya, ayo kita bersama-sama. Kita lihat apa yang kita butuhkan, apa yang kita harus impor. Kita rencanakan dengan baik. Biar harga terjaga lah di dalam negeri ini. Demikian Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Ahmad Ridwan Tento. Saya Wendy Lim.